نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang telah lalu dari pembahasan Kitabul Jami' kita sedang membahas hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-haya'u min al-iman. Rasa malu adalah termasuk bagian daripada iman. Di mana kita telah menjelaskan bahwasanya rasa malu tersebut terbagi menjadi dua, yaitu rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu selalu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, didengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa malu. Dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan dia banyak atau kemudian melakukan kewajiban-kewajiban syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menjauhi keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pula. Dan lebih dari itu, bisa jadi rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala akan mendorong dia untuk banyak melakukan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, di mana dia merasa bahwasannya telah banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan dan sangat sedikit amalan-amalan yang telah dia amalkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga dia terdorong untuk banyak melakukan amalan-amalan, tidak hanya membatasi dirinya kepada amalan-amalan yang wajib saja, menjalankan amalan-amalan yang wajib saja, namun juga menjalankan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula ada rasa malu terhadap manusia, yang dimana rasa malu terhadap manusia ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan harga dirinya di mata manusia. Walaupun perkara-perkara tersebutlah perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah, boleh dilakukan secara hukum syar'i, namun apabila dia melihat apabila perkara tersebut dapat menjatuhkan harga dirinya di hadapan manusia, maka dia menjauhinya. Dari sisi penampilan misalnya, atau dari sisi gaya berbicara atau gaya berjalan, ada gaya berjalan atau kemudian perkara-perkara yang menyangkut tentang penampilan seseorang yang sebetulnya bukan sesuatu yang haram, namun kemudian tidak pantas bagi seorang yang memiliki harga diri tinggi, hanya pantas dilakukan oleh orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang yang kemudian akhlaknya buruk, maka dia menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut walaupun itu bukan sesuatu yang haram pada asalnya. Maka inilah efek dari rasa malu yang dimiliki oleh seseorang akan menjaga dirinya dari keharaman-keharaman Allah, dan juga akan menjadikan dirinya seorang yang menjaga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Demikian pula nama baiknya dan harga dirinya akan terjaga di hadapan manusia. Kemudian mengapa kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya rasa malu itu termasuk bagian daripada iman? Karena perkara yang kita sebutkan tadi, seorang yang merasa malu akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan karena rasa malunya tadi kepada Allah. Kemudian juga dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan inilah yang juga merupakan efek dan dampak daripada keimanan. Apabila telah memenuhi hati seorang insan, keimanan tersebut akan menghalangi dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan juga mendorongnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, sikap malu atau rasa malu tersebut seperti keimanan, sama dan kemudian yaitu serupa dampaknya kepada seseorang, dilihat dari sisi ini, sama-sama menjadikan seseorang meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian di sana ada perkara-perkara yang dianggap oleh manusia bahwasanya itu adalah rasa malu. Namun kemudian ternyata rasa malu tersebut bukanlah rasa malu yang terpuji, bukanlah rasa malu yang disyariatkan, bukanlah rasa malu yang termasuk bagian daripada keimanan, seperti rasa malu dari mempelajari agama. Takut kalau dia rajin mengikuti kajian, dianggap sebagai seorangnya sok alim, dianggap sebagai seorang yang yaitu memiliki ilmu tentang agama. Kemudian dia menjadi malu di antara teman-temannya. Yang ini adalah bukan rasa malu yang terpuji, ini adalah rasa malu yang kemudian tercela. Ada suatu ucapan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Aisyah pernah berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'hunna al-haya'u an yatafakkarna fid-din. Sebaik-baiknya perempuan adalah para perempuan dari kalangan al-ansar yang mereka itu tidaklah dihalangi oleh rasa malu mereka untuk kemudian bertafakkuh fid-din, untuk mempelajari agamanya. Tidak malu mereka. Apabila kemudian ada yang perlu untuk ditanyakan, maka mereka bertanya. Padahal yang namanya perempuan, apalagi pada masa lalu, zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, mereka betul-betul memiliki rasa malu yang besar. Namun apabila bersangkutan tentang agama, maka apabila itu ada manfaat bagi mereka, mereka tidak merasa malu untuk kemudian menanyakannya, tidak merasa malu untuk mencari tahu tentangnya, tidak kemudian merasa malu bahwasanya dia dianggap belum tahu tentang permasalahan tersebut sehingga bertanya. Maka orang ketiga bertanya jangan pernah merasa malu, misalnya merasa bahwasanya pertanyaannya terlalu remeh, seharusnya semua orang tahu, tapi kok dia tidak tahu, dia kemudian merasa malu dan tidak jadi bertanya. Ini kemudian menjadi penghalang bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Kalau dia sangat membutuhkannya, jangan sampai dia merasa malu. Oleh karena itu, pernah salah seorang dari sahabi, yaitu Ummu Salamah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi 'anil haqq." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merasa malu 'anil haqq, dari kebenaran. Lalu kemudian Ummu Salamah menjadikan ini sebagai pendahuluan untuk bertanya tentang suatu permasalahan yang mungkin banyak dari kalangan wanita malu untuk menanyakannya, ya. Maka ditanyakan oleh Ummu Salamah tapi menurut Ibnu Salam, apakah kemudian wanita itu perlu untuk mandi juga apabila dia istalamat, yaitu mengalami mimpi basah? Mungkin banyak dari kalangan perempuan yang merasa malu untuk menanyakan hal seperti ini, ya. Maka kemudian hendaknya tidak yang seperti ini menghalangi seorang untuk bertanya, ya. Contoh kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bersama Rasulullah SAW, mereka tidak merasa malu. Bila memang mereka membutuhkan untuk bertanya, mereka bertanya. Maka terkadang dalam pembahasan-pembahasan fikih, ya, ada banyak permasalahan yang kemudian seakan-akan suatu permasalahan yang tabu untuk kemudian dibahas. Namun kalau tidak dibahas, ya, bagaimana kemudian bisa mengerti? Tabu untuk dibahas. Ya. Ya, seperti ini, ya, memang tidak perlu untuk kita merasa malu padanya, hendaknya kita membahasnya, ya, dikarenakan itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan agama kita. Kemudian juga ada rasa malu yang lainnya yang kemudian juga termasuk rasa malu yang tercela, tidak terpuji. Itu rasa malu untuk kemudian mengingkari kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Ya, suatu kemungkaran yang sebetulnya dia mampu untuk mengingkarinya, tidak menghalanginya untuk mengingkarinya kecuali rasa malu. Tapi dianggap tadi sok, amin, sok mengatur dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini adalah rasa malu yang bukan malah rasa malu yang terpuji, justru adalah kelemahan, kerendahan, kehinaan, tidak terpuji sama sekali. Tidak termasuk dari hadis kita ini al-haya'u minal iman, rasa malu itu termasuk bagian daripada iman, ya, yang justru menghalangi seorang untuk melakukan sesuatu yang wajib yang dia mampu sebelum untuk melakukannya. Dan kemudian rasa malu, ada rasa malu yang merupakan suatu perasaan yang memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati seorang insan. Dia merasakannya tanpa ada atau tanpa perlu dia berusaha untuk menanamkannya dalam hatinya. Ketika dia akan melakukan atau kemudian ada pada keadaan yang apabila orang lain melakukan hal-hal yang memalukan, dia tidak mau untuk melakukannya. Dia tidak mau untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan pada dirinya rasa malu. Tidak perlu untuk bersusah payah, dia sudah memiliki rasa malu tersebut. Itu rasa malu yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang memiliki rasa malu seperti ini patut untuk bersyukur. Dan di sana juga ada rasa malu yang merupakan rasa malu yang perlu untuk diupayakan, yang seorang apabila pada asalnya pun dia memiliki rasa malu, perlu dia tetap untuk mengembangkan, ya, menumbuhkan rasa malu tersebut, ya, sehingga efeknya dan dampaknya lebih sempurna bagi dirinya. Betul-betul dia dengan adanya rasa malu tersebut, ya, akan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi keharaman-keharaman Allah dan menjaga harga dirinya. Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada diri beliau dua jenis rasa malu tersebut. Rasa malu yang muktasab yang harus diusahakan dan juga rasa malu dari diri, yaitu yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati beliau. Kemudian kita akan memasuki pembahasan hadis yang selanjutnya, masih tentang rasa malu. Ini sekaranglah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت أخرجه البخاري. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya termasuk perkataan yang didapati oleh manusia dari perkataannya atau perkataan kenabian yang terdahulu, yaitu dalam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak merasa malu maka lakukan apa yang engkau mau. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk perkataan para Nabi terdahulu, itu perkataan ini. Jadi maksud dengan perkataan para Nabi terdahulu, yaitu perkataan yang mereka bersepakat padanya, yang tidak dihapuskan sama sekali dari masa kenabian-kenabian yang terdahulu sampai zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan yang disepakati oleh para Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula diakui oleh Rasulullah SAW, tidak dihapus sama sekali. Dan kemudian manusia mendapati perkataan tersebut, karena perkataan tersebut saking masyhurnya, sangat masyhur, sangat terkenal, tersebar di kalangan manusia, diwariskan dari satu generasi-generasi yang lainnya. Dikarenakan memang perkataan tersebut memang perkataan yang berharga, yang mengandung hikmah. Oleh karena itu dinukilkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya, sehingga manusia mengenalnya dan semuanya mengetahui tentang perkataan tersebut. Apa perkataan tersebut? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak merasa malu maka lakukan apa yang kau mau. Ini di kenali oleh para manusia sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mereka mengetahui perkataan ini, semacam pepatah seperti itu. Walaupun bukan, sebenarnya bukan pepatah, namun berasal dari kalam nubuah, perkataan para nabi yang terdahulu. Maka kalimat ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak merasa malu maka lakukan apa yang engkau mau. Di situ ada dua pendapat mengenai maknanya, disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Salah satunya maknanya bermakna perintah untuk melakukan apa yang dikehendaki apabila tidak merasa malu. Ya. Maknanya adalah apa? Perintah. Maknanya perintah. Namun perintah tersebut ya, maknanya ada celahan sebetulnya dan mengandung makna larangan. Zahirnya perintah, tasna' ma syi'ta, lakukan apa yang engkau mau. Namun kemudian maknanya sebetulnya justru celahan dan larangan. Maka orang yang berpendapat seperti ini, para ulama yang berpendapat seperti ini ya, mereka ada dua cara pula memaknakannya. Ya, ada yang menempuh cara yang pertama, ada yang menempuh cara yang kedua. Ya. Golongan pertama mengatakan bahwasannya perintah di sini maknanya adalah ancaman. Berarti makna dari kalimat ini, kalau bilang kau tidak memiliki rasa malu, lakukan apa yang kau mau, tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas segala apa yang kau perbuat. Dikarenakan kalau dia tidak memiliki rasa malu, dia akan memperbuat perkara-perkara keharaman. Sebagaimana kita sebutkan tadi, rasa malu akan menghalangi dia dari keharaman, karena dia merasa malu kepada Allah dan akan menjadikan dia melakukan kewajiban. Ketika dia tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan keharaman, meninggalkan kewajiban, dan juga kemudian melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan harga dirinya di hadapan manusia, namun dia tidak peduli. Maka di sini maknanya adalah ancaman, lakukan apa yang kau mau, tapi ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatnya dan akan membalasnya di hari kiamat nanti. Ini seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fussilat ayat 40. Sama-sama kemudian maknanya atau kemudian lafaznya adalah perintah, tapi sebetulnya maknanya adalah ancaman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukan apa yang kalian mau, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ancaman di sini, lakukan apa yang kalian mau. Ya. Mau berbuat kesyirikan silahkan, mau buat kemaksiatan silahkan. Ya. Tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kalian lakukan. Jadi maknanya ancaman. Ini cara atau yang, cara yang ditempuh. Golongan yang pertama memaknakan perintah di sini sebagai ancaman. Adapun di sana ada cara yang kedua. Dari golongan yang kedua, dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya mana perintah di sini adalah justru khabar, yaitu memberikan berita. Maknanya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukan apa yang engkau mau. Bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apa yang dia kehendaki, apapun yang dia maui, ya. Ini maknanya. Perintah tadi maknanya apa? Penggambaran, pemberitaan. Makanya seorang apabila telah dicabut rasa malu dari dirinya, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang dia kehendaki, walaupun perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang mungkar besar-besar, perkara-perkara yang menjatuhkan harga dirinya. Namun karena sudah tidak ada penghalang lagi berupa rasa malu, maka dia akan melakukannya. Jadi, ini cara yang kedua dalam memaknai perintah ini. Ini seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di situ ada perintah, ya, namun sebetulnya maknanya adalah pemberitaan, pengkabaran. Tapi yang dilihat dengan Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' ma'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Perintah. Ini namanya apa? kabar berita bersama seorang yang berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Dia terancam dengan neraka. Dapat kabar pembuka. Kemudian diingatkan dengannya lah, bahwa dia betul-betul mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Bukan, namun yang dimaksud bahwa dia dengan tempat duduk tersebut otomatis dia sedang mempersiapkan tempat duduk di neraka. Dia terancam dengan neraka. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, dari kalimat di dalam tasta'i masyikta, kalau bilang kau tidak merasa ngamil, maka lancar dengan kamu. Maknanya adalah apabila seorang memang masih memiliki rasa malu, dan kemudian ketika dia mendapati suatu perkara yang dia ingin lakukan, dia tidak mendapati rasa malu padanya, dia tidak merasa malu untuk melakukannya. Kita tahuilah bahwa itu adalah perkara yang bukan perkara yang mungkar, perkara yang ma'ruf, perkara yang mudah dan tidak menjadikan harga dirinya. Kenapa? Karena dia tidak merasa malu untuk melakukannya. Maka lakukan, maka lakukanlah. Itu yang dimaksud. Di dalam tasahi tasuna masyita aku, artinya apa? Apabila engkau tidak mendapati rasa malu ketika engkau akan melakukan suatu perkara, maka lakukan. Karena perkara tersebut bukan perkara yang mungkar. Kalau saja perkara itu adalah perkara yang mungkar atau menjatuhkan harga diri, ya, maka tentu saja rasa malu itu akan muncul di situ. Jika seorang memang masih memiliki rasa malu, akan dihalangi dari perkara tersebut rasa malunya. Dia akan kemudian enggan untuk melakukannya. Tapi kemudian ketika tidak muncul rasa malu pada perkara tersebut, ketahui ya, perkara tersebut bukanlah suatu yang mungkar yang akan menjatuhkan harga dirinya. Jadi ini maknanya. Maknanya adalah bagaimana seorang bisa membedakan antara perkara-perkara yang mungkar dengan perkara-perkara yang ma'ruf, ya. Perkara-perkara yang kemudian tidak menjatuhkan harga dirinya dan perkara-perkara yang menjatuhkan harga dirinya, yaitu apa? Dengan adanya rasa malu yang dirasakan ketika akan melakukan perkara tersebut, ya, apakah tidak ada rasa malu ketika itu? Jika tidak ada rasa malu ketika itu, maka itu bukan perkara yang mungkar, ya, justru itulah perkara yang baik, perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pendapat ini adalah pendapat sebagian imam dan para ahli Syafi'i, dan juga di ayat pendapat akhir, soalnya mereka memilih makna yang kedua. Ini pembahasan mengenai hadis ini di dalam tasahi fasna'na syikta. Ya. Terkadang ini kemudian ditujukan kepada orang yang memang tidak memiliki rasa malu. Biasanya orang yang tidak memiliki rasa malu, cenderungnya dia akan kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya yang dia kehendaki, yang dia maui, pada itu adalah perkara-perkara yang mungkar. Atau kemudian justru dia bagi orang yang memang memiliki rasa malu. Kalau orang yang memiliki rasa malu, maka apabila dia tidak merasa malu dengan satu perkara, maka ketahuilah rasanya perkara itu bukanlah perkara yang mungkar. Jadi ada dua sisi pembicaraan. Bisa kemudian dia akan berbicara di dalam tas, tapi kalau bilang kau tidak merasa malu, bisa jadi mana orang yang tidak memiliki rasa malu, atau kemudian itu pihak yang kedua yang tidak bisa dengan perkataan ini, yaitu yang memiliki rasa malu. Kemudian masih ada pembahasan mengenai hadis yang selanjutnya, dan insyaallah akan kita bacakan terlebih dahulu hadis ini, mungkin bisa kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena kita telah menghajar Al-Quran yang kita lanjutkan ke 1333 dari kitab Al-Quran Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Tapi kulin khairun dan dalam setiap dari mereka baik yang mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, kedua-duanya baik. Ada kebaikan padanya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Meminta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan merasa lemah. Jangan merasa tidak mampu. Wa nasabaka syai'un. Dan apabila menimpa suatu perkara yang tidak kau sukai, fala ta'qul. Maka jangan kau katakan. Lau anna fa'altu kadza, kana kadza wa kadza. Kalau saja seandainya aku melakukan Kalau saja begini, Karena lau tafsir amal syaitan, karena jadi lau itu membuka, itu lau kan, akan membuka amal syaitan. Rasulullah Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, rahimahullah taala. Insyaallah akan kita bahas mengenai hari ini pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.